فهو الخالق وحده الرازق وحده المنعم وحده المتصرف في هذا الكون وحده لا شريك له في شيء من ذلك فهو الرب الحق لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا، اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك. الإخوة في الله، kita masih dalam penjelasan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Haqqul Mubin. Al-Haq, dia adalah Tuhan yang hak benar-benarnya, yang hak disembah, yang berhak diibadati. Ya, yang janjinya hak. Yang berita daripadanya hak. Ya, yang rasul-rasul yang diutus adalah hak, apa yang mereka bawa adalah hak. Ini semua terkandung dalam nama Allah Al-Haqqu, Tuhan yang maha benar. Benar janjinya, benar rasulnya, benar firmannya, benar perintahnya, benar larangannya, dan seterusnya. Yang kedua Al-Mubin. Al-Mubin maknanya adalah dia Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan kepada hamba-hambanya jalan hidayah, jalan petunjuk. Ya, dan dia yang menjelaskan kepada hamba-hambanya ayat-ayatnya yang termaktub dalam kitabnya maupun ayat-ayatnya yang terbentang dalam alam raya, menunjukkan dia adalah Tuhan yang Al-Mubin. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, wa min anwa'id dalail wal hujaj allati dzakarallahu fil Qur'an, dan di antara bentuk-bentuk dalil-dalil, hujah-hujah yang telah Allah sebutkan dalam Qur'an, li bayani annahu al-ma'bud bihaq, menjelaskan, menunjukkan kepada manusia dialah Tuhan yang memang hak, berhak disembah. Wala ma'budu bihaqqin siwah, tidak ada Tuhan yang hak disembah selain dia. Apa dalil-dalilnya? Ma yali, di antaranya satu, tafarduduhu tabaraka ta'ala birububiyah, keesaan Allah dalam perkara rububiyah, bahwasanya dia semata yang menciptakan alam semesta ini, mengaturnya, memeliharanya. Ya, dia yang memberikan rezeki kepada makhluk, yang menghidupkan, yang mematikan. Inilah makna rububiyah. Hanya Allah Subhanahu wa taala pemilik rububiyah, la syarikalah, tak ada sekutu baginya. Tidak ada yang tercampur mengatur alam ini. Ya, hanya Allah yang mengatur. Tak ada yang tercampur dalam memiliki alam ini, hanya Allah yang memilikinya. Tak ada yang terserta dalam menurunkan rezeki, hanya Allah yang menurunkan rezeki, dan seterusnya. Fahuwal khaliq wahdah, maka dialah Tuhan pencipta semata. Selainnya dicipta. Kalaupun makhluk mengatakan dirinya mencipta, hakikatnya adalah menjadikan sesuatu kepada bentuk lain. Ya, manusia menciptakan pesawat, semua bahan-bahannya daripada Allah Jalla wa'ala. Bahkan manusia sendiri, akal pikirannya dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dia lakukan berupa gerak-gerik daripada Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, insting dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah lah yang sebenar-benar Al-Khaliq, sang pencipta. Adapun manusia dikatakan mencipta, nisbi sifatnya, tidak mutlak, sebagaimana Allah tidak absolut. Ya, tukang kayu menciptakan mebel, ini semua adalah merupakan mengubah satu benda kepada benda lain, yang mana benda itu semua Allah yang menciptakannya. Maka dialah hakikatnya sang pencipta. Ar-Raziq wahdahu, dialah semata yang memberikan rezeki. Ya, kita menganggap bahwasanya kita telah memberikan rezeki kepada anak dan istri kita, tak benar, pemahaman yang salah. Rezeki Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkannya dengan berbagai macam jalan dan cara. Ya, melalui jalur kita sajalah anak dan istri itu makan. Ya, untuk sementara ketika kita hidup. Bukan kita yang berikan rezeki mereka, bahkan kita pun Allah yang beri rezeki. Al-mutasarrifu fi hadzal kauni wahdah, dialah yang mengatur alam ini semata sekehendak hatinya, jalla fi'ula, sekehendak diri Allah Subhanahu wa taala dengan aturan begitu indahnya, begitu apiknya. Ya la syarika lah, tak ada sekutu yang turut serta dalam mengatur alam raya ini. Bi syai'in min dzalik, dalam hal itu, fa huwa ar-rabbul haqq la syarika lah, dialah Tuhan yang hak. Selainnya tidak hak, tak ada sekutu baginya. Nah. Wa min lawazimi ma'rifatihi bidzalika wal iqrari lahu bihi an yufrada bil ibadah wa an yakhussa wahdahu bil khudu'i wat ta'ah. Qala ta'ala: "Dzalika bi anna Allah yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil laili wa anna Allah sami'un basir." ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض محضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور ومن لوازم معرفته بذلك والإقرار له بأن يفرد بالعبادة maka konsekuensi keyakinan kita, pengetahuan kita bahwasanya dia semata Tuhan pencipta yang layak disembah, ya maka hendaklah kepadanya semata diberikan segala macam bentuk ibadah. Wa an yukhassa wahdah, dikhususkan segala macam ibadah hanya untuknya, bil khudu, dengan segala ketundukan, wa ta'ah, dengan segala macam bentuk kepatuhan hanya untuknya semata. Ini konsekuensinya ketika kita meyakini dialah pemilik rububiyah, dialah semata pencipta, pemelihara, pengatur, rezeki, maka khususkanlah ibadah hanya untuknya, bukan kepada selainnya yang tak layak diibadati dan disembah. Qala ta'ala, Allah berfirman, dzalika bi anna Allah yulijul lail, yang demikian itu bahwasanya Allah yang telah memasukkan malam, fin nahar, ke dalam siang. Ya, baru saja kita merasakan indahnya malam, ya, pekatnya malam. Kemudian Allah SWT secara perlahan menggiring malam ini masuk kepada waktu siang. Tak terasa kita keluar, sudah terang, orang dilihat, ya, lampu-lampu pun mulai dimatikan. Adakah Tuhan selain Allah yang mampu menggeser siang kepada malam, malam kepada siang? Tak ada. Isa bin Maryam disembah oleh manusia yang menyembahnya sebelum dia lahir, matahari dan bulan telah ada, malam dan siang telah berganti. Mana sebagai Tuhan? Mana layak disembah? Ibunya pun demikian. Apalagi berhala-berhala yang tak bisa berkata-kata, tak bisa mendengar, tak bisa berbuat, bagaimana layak disebut sebagai Tuhan? Ya. Maka Allah Jalla wa'ala, dialah yang mampu memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang. Wa anna Allah sami'un basir, dan dialah Allah, sesungguhnya dialah yang maha mendengar dengan segala sesuatu, dengan berbagai macam bahasa hamba-hambanya, rintihan hambanya, doa hambanya, perkataan hambanya. Sami'un basir, dan melihat segala macam hamba, yang apa yang perbuat hambanya, yang tersembunyi, yang tampak. Ya, ketika hambanya sujud, ketika hambanya ruku, ketika hambanya bermaksiat. Dzalika bi anna Allah wal haq, yang demikian itulah, dialah Allah Tuhan yang hak. Maka namanya al-haq. Wa anna ma yad'una min dunihi wal batil, dan sesungguhnya apa yang diseru daripada selainnya, maka semuanya hakikatnya adalah Tuhan yang batil. Wa anna Allah huwal aliyyul kabir, sungguhnya Allah dialah Tuhan yang maha tinggi. lagi maha besar. Allah berfirman, alam tara annallaha, tidakkah kamu lihat Muhammad bagaimana Allah anzala minas sama'i ma'an, menurunkan dari langit berupa hujan. Fatusbihul ardu mukhtarrah, bumi yang kering dituruni hujan, maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, jadilah dia bumi yang hijau, ya hamparan tanah yang digarap, ya datangkan alat menggarap tanah, setelah digarap ditumbuhkan padanya, disemai padanya berbagai macam biji-bijian, ya kemudian ditanam berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Setelah itu petani meninggalkan demikian, tanamlah pisang, dipacakkanlah batang ubi, ya macam-macam ditanam manusia, disemailah biji kangkung, biji sawi. Kemudian Allah turunkan hujan, maka bumi ini berubah dari gersang menjadi hijau. Lihatlah perkebunan yang begitu indahnya, ya hijau, ada perkebunan teh, perkebunan kopi, perkebunan sawit. Siapa yang menurunkan hujan? Allah. Siapa yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Allah. Biji-biji mati yang kita semai itu, kangkungkah dia, bayamkah dia, sawi, macam-macam, ya biji-biji yang mati hakikatnya kita simpan bertahun-tahun, ya biji-biji tersebut kita simpan bertahun-tahun, kemudian kita semai di tanah. Biji yang hakikatnya mati, tak ada padanya kehidupan, ketika disemai di tanah, diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka biji ini pun bergerak, mengeluarkan akar-akar. Kemudian dia muncul ke permukaan, tumbuhlah daun, tumbuhlah batang. Siapa yang menciptakannya? Allah. Kata Allah, afara'aitum ma tahruthun, tidakkah kalian, apa yang kalian tanam, a'antum tazra'unahu, apakah kalian yang menumbuhkan tanaman tersebut, am nahnu zari'un, atau hakikatnya kami yang menumbuhkan, Allah yang menumbuhkan. Kerja manusia hanyalah menyemai. Allah yang menumbuhkan, maka dialah Tuhan yang hak, Tuhan yang maha tinggi lagi maha besar. Inna Allah latifun khabir, sesungguhnya Allah dialah maha lembut lagi maha mengetahui. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, miliknya lah semua yang terdapat di langit dan di bumi. Dialah pemilik hakiki. Adapun manusia, kepemilikannya adalah pemilikan yang sifatnya yakni nisbi, relatif. Ya, kepemilikan yang tak pernah abadi, pindah-pindah tangan. Hari ini milik kita, besok jadi milik orang. Ya, kemudian dia hancur, kemudian binasa. Segalanya kembali kepada Allah jua. Tak ada yang memiliki suatu secara abadi. Dan itu Allah mengatakan surah An-Najm, wa anna ila rabbikal muntaha, sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah berakhir segala macam sesuatu, segala macam kisah kembali kepada Allah. Kepemilikan manusia semua relatif, nisbi. Hari ini seorang memiliki kekuasaan, besok dicabut, ya lusa dia wafat meninggalkan. Adapun Allah, kepemilikan yang hakiki dan abadi, miliknya lah segala yang di langit dan segala yang di bumi. Wa innallaha lahuwal ghaniyyul hamid, sesungguhnya dia Allah Tuhan yang maha kaya. Ya, karena segala yang dimiliki hamba daripadanya. Uma bikum min ni'matin faminallah, apapun nikmat yang anda padakan semua daripada Allah. Dialah Tuhan yang maha kaya. Al-Hamid, kekayaan Allah SWT membuat dia Jalla wa'ala bukan sebagaimana makhluk, sebagaimana orang ketika kaya akhirnya menjadi sombong, akhirnya melampaui batas, berbuat kezaliman. Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Alam taru annallaha sakhar lakum ma fil ardi, tidakkah engkau melihat Muhammad bagaimana Allah telah menundukkan untuk kalian segala yang terdapat di muka bumi. Allah tundukkan untuk kita tanam-tanaman, Allah tundukkan untuk kita tumbuh-tumbuhan, Allah tundukkan untuk kita hewan ternak, binatang-binatang, anjing tunduk kepada manusia, bahkan binatang buas pun tunduk. Binatang ternak yang begitu besarnya, kerbau, tunduk kepada manusia, kepada anak-anak pun kerbau tersebut tunduk. Hidungnya dicocok, dilubangi, dikasih tali, ditarik-tarik oleh anak kecil tak membangkang. Padahal begitu besar berat badannya, bobot tubuhnya, dinaiki sama anak-anak, subhanallah, lebih daripada itu. Gajah pun tunduk, semua Allah tundukkan untuk kalian. Udara Allah tundukkan untuk manusia. Angin, matahari, bulan, bintang, semua untuk manusia. Allah ciptakan untuk manusia. Kata Allah, wasakhkhara lakum, dan dia menundukkan untuk kalian ma fil ard, semua di bumi ini. Yang dalam perbumi ini berupa kekayaan, ada perak, ada emas, ada nikel, ada gas, macam-macam semua untuk kalian. Yang dalam perbumi, yang di atas permukaan bumi, berupa tanaman, tumbuh-tumbuhan, binatang, yang di atas bumi berupa udara, semua Allah tundukkan untuk manusia. Adapun selain Allah, apa yang mereka miliki? Tak punya apapun juga. Isa tak punya apapun juga. Bahkan kehidupannya pun tak punya, bukan di tangannya. Ya, di tangan Allah jua. Bahkan mereka mengklaim Isa terbunuh. Bagaimana menjadi Tuhan? Sesuatu yang wafat, subhanallah, yang dikalahkan oleh hamba-hambanya, dikepung, dilukai, bahkan dibunuh, Allahumma musta'an. Itu ketuhanan yang hak? Tidak. Subhanallah, alangkah tersesatnya orang-orang yang mempertuhankan Isa bin Maryam, yang dia adalah manusia sebagaimana manusia lainnya, makan, minum, buang hajat, dan seterusnya. Kemudian kata Allah, wal fulka tajri fil bahri bi amri, dialah yang telah menundukkan sehingga bahtera-bahtera berlayar di permukaan laut dengan perintahnya. Lautan demikian luas, 2/3 dari bumi lautan. Allah tundukkan lautan itu untuk manusia, dibuatnya padanya berbagai macam ragam kekayaan, ikan-ikan, karang-karang, terumbunya, perhiasan yang terdapat dalamnya, subhanallah, rumput-rumputnya, segala sesuatu untuk manusia. Ya, sehingga Allah ciptakan lautan yang luas, yang dalam, yang besar, sebagai bentuk kekayaan bagi manusia. Di atasnya Allah alirkan, Allah perjalankan bahtera-bahtera. Jika dia mau, dia tenggelamkan bahtera tersebut, dia kirimkan angin yang kencang, topan, badai. Ya, subhanahu wa ta'ala. وَيَمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ, dialah yang menahan langit agar tak jatuh menimpa bumi. Kita tak melihat langit itu punya tiang. Subhanallah. Allah yang menahannya sehingga tak jatuh menimpa bumi. إِلَّا بِإِذْنِهِ, kecuali dengan izinnya. Kalau dia mau, dia buat langit jatuh. Datang maksudnya langit pecah belah, berhamburan. Benda-benda angkasa bertubrukan antar matahari dan bulan. Wajumi asyamsu wal qamar, kata Allah, dikumpulkanlah matahari dan bulan, bertemulah keduanya yang sekarang berpisah. Suatu saat dia akan kumpulkan. Ya, idza syamsu kuwirat, ketika matahari digulung dan semacamnya. Adakah Tuhan selain Allah yang mampu menggulung matahari? Ada. Menerbitkannya, menenggelamkannya, menerbitkan bulan, menenggelamkan bulan, tak ada. Semua Tuhan yang dipuja manusia batil, tidak hak. Hanya dia Tuhan yang hak. Ya, ada yang menyembah api, batil. Tak layak api dipertuhankan. Ya, ada yang menyembah sapi, batil. Tak layak sapi dipertuhankan. Ada yang menyembah kera, ada yang menyembah kobra. Lihatlah agama-agama di India sana. Subhanallah. Semuanya batil. Bahkan ada yang menyembah tikus. Semua disembah. Lebih mulia dia daripada tikus. Tikus pun disembah. Inna Allah bin nasi la ra'ufun rahim. Sungguh Allah kepada manusia la ra'ufun, begitu sayangnya, rahimun, begitu cintanya, kasihnya. wa huwa alladhi ahyaakum, dan dia pula lah yang telah menghidupkan kalian. Tsumma yumiitu, kemudian dia akan mematikan kalian. Tsumma yuhyiikum, kemudian dia akan hidupkan kembali pada kehidupan yang kedua. Sekarang kita pada kehidupan yang pertama, nanti Allah akan matikan kita. Awalnya kita mati dalam keadaan tak ada. Sebelum kita terlahir kita tak ada, sebelum orang tua kita bertemu tak pernah kita ada. Dari tak ada, ya, kita masih dalam tulang sulbi ayah-ayah kita, tak ada, itulah namanya kematian. Subhanallah. Kemudian Allah persatukan ayah dan ibu kita, lahirlah kita, wujudlah kita, hiduplah kita dalam alam kehidupan dunia ini. Nanti Allah akan matikan kembali. Setelah itu Allah akan hidupkan kembali. Itulah kehidupan yang kedua. Tsumma yuhyiikum tsumma yuhyiikum, kemudian dia matikan kalian, kemudian hidupkan kalian. Innal insana lakafur, sungguh manusia benar-benar kufur, ingkar. Naam. Wa qala ta'ala, kul man yarzuqukum minas samaa'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ. Allah masih menunjukkan dan menjabarkan kepada kita tentang ketuhanan yang hak. Dialah Tuhan yang hak, karena segala macam rububiyahnya hanya miliknya. Tak ada yang berserikat memiliki rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul." Katakan Muhammad, "Man yarzuqukum minas sama'?" Siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit berupa air hujan yang turun? Ya. "Wal ardh," siapa pula yang memberikan rezeki bagi kalian dari bumi? Ya, dari bumi, dari atas permukaan bumi Allah bentangkan rezeki, dari dalam perut bumi Allah bentangkan rezeki, semuanya. Siapa yang telah menurunkan rezeki dari langit dan bumi untuk kalian wahai manusia? Apakah Tuhan-Tuhan berupa batu-batu dipuja? Kayu-kayu yang disanjung-sanjung, ya, wali-wali yang telah tertanam, terkubur, apakah mereka semua yang melakukan hal ini? Ya, yang menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ya. Amma yamliku sam'a wal absar? Apa siapakah yang hakikatnya pemilik segala macam bentuk pendengaran dan penglihatan makhluk? Allah pemiliknya. Dia yang telah memberikan kepada kita karunia kenikmatan berupa melihat dan mendengar. Yang mana semua itu miliknya. Kalau dia Allah Jalla wa'ala berkehendak, dia cabut nikmat tersebut. Hingga akhirnya manusia menjadi buta. Manusia menjadi bisu. Manusia menjadi tuli. Dialah yang pemiliknya. Wa man yukhrijul hayya minal mayyiti, siapakah yang mampu mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Lihatlah telur, ya, yang kita konsumsi, telur ayam, telur bebek kah dia? Letakkan, tak bisa bergerak telur itu. Tapi ketika dirami, ditetaskan, jadilah dia makhluk, dia bergerak ke sana kemari, kemudian dia besar, mengeluarkan suara, ya, menumbuhkan bulu-bulu dan seterusnya. Siapa kalau bukan Allah Jalla wa'ala? Dari yang mati menjadi hidup. Wa mukhrij wa yukhrijul mayyita minal hayy. Sebaliknya, siapakah yang telah mengeluarkan yang mati daripada yang hidup? Ya. Dari ayam yang hidup, dari bebek, dari entok, mereka bergerak-gerak, berjalan, berkotek, berkokok, berkuek-kuek. Subhanallah. Terlahirlah telur yang hakikatnya mati sebelum Allah SWT berikan padanya kehidupan. Yang tak bisa bergerak, kemudian lambat laun menetas. Siapa yang mengilhamkan ayam agar mematuk cangkangnya? Ketika masanya akan keluar, dia patuk cangkang tersebut. Dilubangi sedikit demi sedikit, pecah. Siapa yang mengilhamkan kepada ayam untuk ya berjalan? Tak pernah dia kursus berjalan, tapi dia bisa berjalan. Siapa yang memberikan ilham kepada bebek? ya, setelah lahir, setelah dia menetas, kemudian berjalan menuju air, siapa yang ngajar dia berenang? Tak pernah dia kursus sebelumnya berenang. Manusia butuh kursus dulu berenang. Subhanallah. Siapa? Allah Jalla wa'ala. Bagaimana sapi yang telah ditemukan begitu besarnya, lemah sebentar, bangun berdiri. Manusia subhanallah memiliki waktu yang panjang untuk dapat berdiri, berbulan-bulan, bahkan setahun. 8 bulan, 9 bulan baru mulai belajar berdiri. Subhanahu wa ta'ala. Ini semua siapa yang membuat? Tuhan-tuhan berupa batu dan kayu? Tidak. Wa man yudabbirul amra, siapa yang mengatur seluruh urusan? Urusan makhluk, makhluk hidup, semua siapa yang mengaturnya? Urusan alam semesta. Wa man yudabbirul amra, siapa yang mengatur semua urusan? Manusia hanya mengira-ngira saja, mereka-reka berusaha untuk melakukan segala macam target-targetnya, tapi Allah penentunya. Fasayaqulun, maka mereka akan mengatakan Allah. Fasayaqulun Allah, faqul afala tattaqun, maka katakanlah mengapa tak kalian takut kepadanya. Fadzalikumullahu rabbukumul haq, itulah dia Tuhan kalian Allah, Tuhan yang hak. Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal, apakah ada setelah Tuhan yang hak ini kecuali Tuhan yang batil? Fa anna tusrafun, bagaimana kalian terpalingkan ya pada kesesatan dari petunjuk. Subhanallah, lihatlah bagaimana akal kaum musyrikin begitu pendek dan dangkalnya, menyembah api, menyembah patung, buat dupa, letakkan padanya patung, tiap pagi dia sujud ruku. Subhanallah, dikasih api tang sang Tuhan, kadang-kadang diberi sesaji, diberi kue apem, diberi pisang, diberi apel. Di mana akal manusia? Subhanallah. Apakah ini layak sebagai Tuhan yang dikencingi pun tak akan bisa dia menahan orang untuk mengencinginya? Inikah Tuhan yang hak? Tak ada. Nah. Asani zakaruhu subhanahu li asma'ihil husna. Zikruhu. Dzikruhu subhanahu li asma'ihil husna wa sifatihil 'ula ad-dalati 'ala kamalihi wa jalalihi wa 'azamatihi wa annahu al-mustahiqqu li'ibadati wahdahu duna siwah wa min al-amthilati 'ala dhalik ayatul kursiy allati akhlasat li bayani at-tauhid wa takririh haitsu dzikra fiha min asma'illahil husna khamsatu asma'in wa dzikra min sifatihil 'adhima ma yazidu 'ala al-'ishrina sifah. Yang kedua, yang menunjukkan Allah dia adalah Tuhan yang hak, yang hanya dia semata yang layak disembah. Dzikruhu subhanahu li asma'il husna. Allah menyebutkan dirinya dengan nama-nama yang indah. Setiap nama mengandung sifat. Ya. Berbeda dengan manusia, nama tak sesuai dengan sifat. Namanya Karim, orangnya bakhil. Namanya Mahmud, terpuji, artinya Karim, artinya dermawan. Dia bakhil, kikir. Namanya Mahmud, terpuji, tapi ya, pencoli, pencuri. Tak sesuai nama dengan sifat. Allah semua namanya indah karena sesuai dengan sifat-sifatnya. Namanya Syuja', pemberani, tapi penakutnya, na'udzubillah. Ini manusia. Namamu siapa? Syuja', pemberani, tapi paling takut dengan bayangannya sendiri pun lari. Ya. Allah semua namanya indah karena sesuai dengan hakikatnya. Ya. Dzikruhu subhanahu li asma'il husna wa sifatil ula, dan dia menyebutkan sifat-sifatnya maha tinggi yang tak akan pernah dapat ditiru makhluk. Semua sifat-sifat Allah tak dapat ditiru makhluk, walaupun ada kesamaan sifat, berbeda hakikat. Manusia mendengar, Allah mendengar, sama-sama mendengar, tapi tak sama hakikatnya mendengar Allah dan manusia. Semua pendengaran makhluk begitu lemah dan terbatas. Allah tak memiliki batas dalam mendengar. Manusia melihat, Allah pun melihat, tak sama antara penglihatan Allah dan manusia. Begitulah dalam segala sifatnya. Manusia turun, Allah pun turun, tak sama antara Allah dan manusia sifat turunnya. Manusia bersemayam, Allah bersemayam. Tak sama antara bersemayam dengan bersemayam manusia. Sifat boleh sama, nama hakikat tak sama. Karena perbedaan zat akan membuat perbedaan sifat. Kera punya tangan kambing, ya, kera punya tangan, beruk punya tangan, ya, binatang lain pun punya tangan. Manusia punya tangan, semuanya tangan. Sifat memiliki sifat tangan, tapi hakikat tangan berbeda-beda karena berbeda zat. Mengapa tumpul akal sebagian orang mengatakan Allah SWT tak layak turun, tak layak bersemayam karena meniru manusia, bagikan makhluk yang pindah-pindah, itu turunnya makhluk. Kenapa akalnya tumpul? Padahal Allah yang mengatakan dia turun. Ya, andai kata Allah turun, siapa di atas? Itu pikiranmu kau samakan Tuhan Allah dengan makhluk. Allah selama-lamanya maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Tak pernah Allah dalam alam, tak ada cerita Allah masuk ke dalam langit, langit meliputi Allah, tak mungkin. Karena tak masuk di akalnya yang tumpul, akhirnya dia tolak, dia sesatkan orang yang mengatakan Tuhan di atas aras bersemayam. Padahal Allah sendiri mengatakan, nabinya mengatakan, nabinya menunjuk. Subhanallah. Ya. Ini Tuhan yang maha hak, yang dia memang ada, maha tinggi, maha besar, punya zat, punya sifat. Mereka tak memiliki Tuhan sebenar-benarnya. Tuhannya tak di atas, tak di bawah, tak dalam alam, tak di luar alam, tak menempel dengan alam, tak menyatu, tak berpisah. Hakikatnya tak punya Tuhan. Tapi fitrah mereka kadang ngomong, tunjuk ke atas, dia yang di atas. Subhanallah. Fitrah mereka membantah ucapan mereka yang sesat dan menyesatkan. Itulah Tuhan yang hak atas makhluknya. Jadi perbedaan sifat, perbedaan zat membuat berbedanya sifat. Adalati ala kamali, sifat-sifat yang maha tinggi yang menunjukkan sempurnanya dia, wa jalali keagungannya, wa azamati kebesarannya, wa annahul mustahiqqu lil ibadah. Sesungguhnya dia yang berhak disembah, duna siwa, tak layak selainnya disembah. Wa minal amthilati ala dzalik, contoh yang paling gampang dicerna, ayatul kursi. Ada ayat kursi dalam surah Al-Baqarah. Allati akhlasat li bayani tauhid, yang menjelaskan tentang tauhid. Wa taqririh, menetapkan perkara tauhid. Surah dalam ayat kursi. Haitsu dzukira fiha min asma'illahil husna khamsatu asya', Allah sebutkan padanya dalam ayat kursi ada lima namanya maha indah. Ya. Allah alladzi la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum. Ya, Allahu la ilaha al-qayyum, la ta'khudhu sinatu wa la nawm, lahu ma fis samawati ma fil ardhi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi, ya'lamu ma baina aydihim wa khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min illa bima syaa, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardhi, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'adzim. Lima nama. Ya, sifat banyak. Ya. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Dialah Allah, tak ada Tuhan yang hak disembah kecuali dia. Satu namanya Allah, yang kedua al-hayyu yang maha hidup, al-qayyum yang berdiri sendiri. Sifatnya la ta'khudhu sinatun wa la nawm, tak pernah dia mengantuk apalagi tertidur. La ta'khudhu sinatun wa la nawm. Sifatnya lahu ma fis samawati ma fil ardh, miliknya semua yang terdapat di langit bumi. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi, sifatnya tak ada yang mampu memberi syafaat kecuali dengan izinnya. Sifatnya ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, Allah tahu apa yang di hadapan manusia, di belakang manusia. Masa depan mereka, masa lalu mereka Allah ingat. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi, dan mereka tak akan pernah mampu meliputi ilmu Allah yang maha luas. Sifatnya lebih masya', kecuali yang dia kehendaki, dia berikan kepada sebagian hambanya ilmu yang sedikit. Wa ma utitun ilma illa qalila, tak kami berikan kepada dengan ilmu kecuali sedikit semata. Tentang ruh kita pun tak tahu, bagaimana ruh kita yang bersama-sama dengan kita bersemayam dalam tubuh kita, kita tak tahu. Ya. Kemudian ya'lamu ma baina yadayhi wa ma khalfahu wa la yuhituna bi syai'in min ma syaa, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh, yang sifatnya pemilik kursi. Kursi adalah pijakan raja secara bahasa. Allah pemilik kursi yang luasnya meliputi langit bumi. Ya. Wala ya'udhu hifdhuhuma, dan tak berat bagi Allah menjaga semuanya. Menjaga langitnya, menjaga buminya, kursinya. Wa huwal aliyyul azim, namanya keempat dan kelima. Dia yang Maha tinggi. Ketika dia mengatakan turun sepertiga malam, dia tetap Maha tinggi. Mengapa orang-orang menolak Allah turun ke langit sepertiga malam? Nabi tak menolaknya. Sahabat menerimanya, para tabi'in, para imam yang empat, dia heboh. Menyatakan sesatnya orang mengatakan Allah turun. Allah yang mengatakan dirinya turun. Nabi yang mengatakan demikian. Allah yang mengatakan dia akan datang untuk menyidang manusia, makhluk. Wajah Rabbuk. Subhanallah. Ya. Wallahul musta'an. Ini Tuhan yang hak. Berkata Syekh Abdul Razak. Ya. Haitsu dzukira fiha asma'ullah husna khamsatu asya'. Khamsatu asma'. Allah sebutkan dia memiliki lima nama. Wa dzukira min sifatil 'azimah. Ma yazidu 'ala al-'ishrin sifah. Disebutkan dalam surat yang pendek ini, dalam ayat yang pendek ini lebih daripada sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwan, insyaAllah kita lanjutkan kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.